Dilihat kalau mereka itu zikir-zikir di kuburan, khataman Quran di kuburan, niatnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi menganggap tempat itu keramat begitu saja, pahalanya lebih banyak misalnya, ini enggak sampai kubur dia. Tertolak amalannya itu. Tapi enggak mengeluarkan dia dari, tapi kalau menganggap orang ini kalau ziarah ke wali ini nanti anaknya sembuh, nanti bisa apa namanya rezekinya lancar, ini yang bahaya ini. Tapi kalau dia melakukan ritual, dalam artian zikir di situ, baca Quran di situ, sekedar itu saja, ya ini tak boleh juga. Tapi ini nggak sampai mengeluarkan dia dari. Ya kalau dia belum mengerti ya, semoga Allah mengampuni itu. Tetap semoga Allah mengampuni. Kita kan nggak boleh. Jadi gini loh ya, ahlu sunnah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran, tapi juga paling penyayang. Jadi jangan dikira terus mengerti kebenaran terus. Bukan begitu. Kita posisikan saudara kita itu orang yang belum mengerti, yang hatinya, yang omongan kita itu harus sampai ke hatinya orang itu. Kan itu orang awam, gak kecil yang didapat dari gurunya ya seperti itu. Mengubah itu gak bisa seperti mengubah apa? Harus sabar dikasih tahu. Jadi apakah mengeluarkan dari Islam apa tidak, tergantung apa? Amaliannya. Makanya kan tadi kan sudah terkategorikan ada dua ziarah yang syariah sudah saya sampaikan. Yang kedua ziarah ghairu syariah, yang tidak syariah. Yang tidak syariah ada berapa? Ada dua. Ada yang masih bid'ah, enggak sampai apa? Syirik, yang kedua ini syirik, yang dua ini bahaya. Gitu ya. Yang satu juga bahaya. Enggak bisa mendapatkan syafaat Nabi kalau kita melakukan bid'ah itu. Sudah pernah saya sampaikan masalah syafaat di sini? Sudah. Bab 5 bab sebelumnya kayaknya saya sampaikan itu.